Mitra Bisnis Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, ras, golongan maupun budaya. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa menjadi pemersatu atas semua perbedaan tersebut. Namun sayangnya menurut Yeni Rosilawati, seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semboyan itu semakin terkoyak dengan kerap munculnya konflik horizontal. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan politisi senior Surya Paloh. Pak Surya, bagaimana Anda menyikapi tanggapan mulai terkoyaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap dosen Universitas Muhammadiyah Jogja itu? Tidak salah itu. Dia berpikir dan dia berbicara jujur. Memang realita kehidupan kita seperti itu adanya. Saya sudah katakan di mana saja berulang kali. Kita sekarang mengalami suatu kondisi potret sosial masyarakat yang mendegradasikan nilai-nilai moralitas kebangsaan kita. Kita sekarang bangsa yang tidak lagi menghormati ideologi kebangsaan itu. Semangat kebangsaan kita diantaranya adalah bagaimana kita menjaga semangat pluralisme itu di Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu jua. Sekarang lihatlah apa yang terjadi dengan kondisi keadaan kehidupan masyarakat yang ada di bangsa kita ini. Kita tidak lagi memberikan nilai kebanggaan nasional kita di atas kebanggaan katakanlah primordial, sektoral, baik itu suku maupun agama. Saya ingin menyatakan, harusnya nilai kebangsaan kita, atau semangat kebangsaan kita, penghormatan semangat dan nilai kebangsaan kita, itu di atas kebangsaan, kebanggaan rasa kesukuan kita. Nah, kita tidak melihat itu sekarang hari ini. Itu sudah mulai mundur jauh, atau setback jauh ke belakang. Kita membangga-banggakan asal-usul suku bangsa kita, melebihi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya salah. Jadi tidak salah apa yang dikatakan saudara kita dari Muhammadiyah, dari Yogyakarta. Jadi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia? Jadi diperlukan memang inisiator yang memang tokoh pemersatu. Kita tidak memiliki kemampuan kekuatan itu. Tidak ada daya pesona para pemimpin-pemimpin formal maupun non-formal kita sekarang ini. Mereka asyik maksud dengan kesehari-harian mereka, jabatan-jabatan dan lintang jasa yang ada di bahu mereka. Tidak ada, barangkali kita mesti melihat semangat berani untuk berkorban atau sacrifice daripada mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan jabatan. Ya. Nah, ini masalah bagi kita sekarang ini. Jadi masyarakat sekali lagi, dia memerlukan ada pemimpin di depan yang memberikan contoh keteladanan. Tidak selamanya pemimpin ini harus datang dengan sikap-sikap yang persuasi, membujuk. Tidak perlu juga dia represif semata-mata kalau itu dia dimaksudkan untuk bagian daripada edukasi, ya, mengedukasi rakyatnya. Bagian mengedukasi rakyatnya kan tidak selamanya dengan mengentertain rakyatnya dengan cerita-cerita kebesaran-kebesaran yang semu. Tapi juga harus bisa juga memberikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Apa kekurangan kita sebagai satu bangsa? Apa kelebihan? Sama halnya ketika sekarang ini misalnya, seorang anak kecil bertanya kepada kita, apa? Coba sebutkan ayah atau om. Saya ingin bertanya, kata anak kecil. Coba sebutkan apa yang bisa kita banggakan sebagai bangsa Indonesia hari ini. Saya pikir ketika kita mau menjawabnya, pertanyaan anak kecil ini, kita tidak bisa langsung bisa memberikan jawaban yang spontan. Kita bangga karena ini, kita bangga karena itu. Paling tidak kening kita berkerut, cukup lama kita mungkin termenung, jawaban belum bisa keluar spontan dari diri kita. Kenapa? Karena memang itulah faktanya. Ketika kita mau bilang apakah kita bisa membanggakan nilai moralitas kita sebagai satu bangsa, tanyalah, jawablah sendiri. Apakah kita bisa masih membanggakan disiplin diri dan disiplin nasional kita sebagai satu bangsa? Tanya dan jawablah sendiri. Apakah kita memang sebagai bangsa yang memiliki etos yang kokoh dan kuat? Silakan jawab. Apakah kita bangsa yang memang selalu mampu dalam berkompetisi dan memenangkan kompetisi? Jawab sendiri. Ini pertanyaan yang barangkali tidak mudah kita spontan menjawabnya. Demikian Surya Paloh, saya Giri Sadewa.